Harap awan masih terus membiru. Mana mungkin, mana bisa. Siapa yang gak mau selalu bahagia. Bisa apa-apa saja. Tak perlu sempurna untuk bahagia. Perlu hati yang setulusnya. Pelan-pelan saja, jangan buru-buru. Pasti nanti kan ada waktunya. Jangan terlalu jauh-jauh bermimpi. Terlalu dalam, terlalu tinggi. Tak perlu sempurna untuk bahagia. Perlu hati yang setulusnya. Perlu rasa, perlu cinta, perlu hati yang setulusnya. Don't be perfection.